أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. نبدأ هنا في ما الفرق بين رؤى القلبية والبصرية. Tansibu maf'ulain asluhu mubtada khabar wa ra'al basariyah tansibu maf'ulan wahidan. Misal, nah, ra'aka da'if wa basariyah ra'aitu. Nah, أنا استمر كمن سامن قال عسى يكون خيرا منهم. عسى من أفعال الرجاء. عسى termasuk أفعال الرجاء yaitu menunjukkan pengharapan terjadinya khabar. Oke, tugas. Oh, baik. Ada syair al-qalbiyata ala al-jumalil atiyah. Hendak ya kana baisa. Anta musta'jilun. Aroka musta'jilan. Aroka musta'jilan. Aroka musta'jilan. Artinya yang aneh langsung. Nah, aku menduga atau kok seorang perekam. Bukan musajil, musta'jil. Jadi istajalah, ajalah. Seorang yang tergesa-gesa. Tergesa-gesa. Nah, aku menyangka boleh ya. Atau aku yakin kamu orang yang kamu tergesa-gesa. Terus. Wahjil. Rawaitu ajilan. Azin, huznun, apa? Sedih. Ra'aituhu hazinan. Nah, para pelajar itu enggak ada yangnya, ini bukan atmanut, mubtada khobar. Nah, para pelajar itu rajin. Menjadi aktaro aktori aktula. Fungsinya menasabkan dua maful bi, aslinya mubtada khobar. Aktaro aktori aktula. Tulab. Aku yakin. Taro. Apakah engkau? Kalau melihat satu maafnya. Apakah engkau yakin para pelajar itu? Nah, nakra. Anta musta'jilun. Anta musta'jilun. Araka musta'jilan. Huwa hazinun. Ra'aituhu hazinan. At-tullabu mujtahiduna. Atara-tullaba mujtahidin. Atara-tullaba mujtahidin. Hamzahnya di sini hamzah istifham. Asa ayakunu khairan minhum. Jadi semoga mereka lebih baik nah dari mereka. Mereka yang pertama siapa, yang kedua siapa ya Khona? Yang pertama di ejek ya, di prolog. Nah, yang kedua pelakunya. Nah, asha min afali raja tadullu ala raja'i wuqu'il khabar. Asha ini termasuk fi'il raja, menunjukkan atas pengharapan terjadinya khabar. Wa turidu wa tufidu tarajjia wal isfaqa, memberikan faedah taraji dan isfaq. Taraji pengharapan, isfaq itu apa ya Hana? Cemas. Kecemasan, kekhawatiran. Nah, di antara af'alu raja adalah haro, apa lagi? Ikhlau lako. Nah, haro, ikhlau lako itu termasuk af'alu ar-raja. Kenapa? La'ala fi'il. La'ala itu huruf, ya, bukan fi'il. Alhamzah nahwu asallahu ayyatuba alaihim. Nah, semoga Allah menerima tobat mereka. Ayyurja ayyatuba Allahu alaihim, diharapkan Allah menerima tobat mereka. Wa asa an takrahu syai'an wa khairun lakum. Ya, jadi kalian membenci sesuatu dalam keadaan sesuatu itu lebih baik bagi kalian. Yukhsha, dikhawatirkan kalian membenci sesuatu. Nah, ini yang kedua bermakna isfaq. Yang pertama bermakna apa? At-taraji. Ta'malu asa amala kana wa yakunu khabaruha fi'lan mudhari'an muqtarinan bi'an. Asa beramal seperti amalannya kana, dan khobarnya adalah fi'il mudhari' yang diiringi dengan an. Contohnya, asallahu ayyanfa'ana bika. Semoga Allah memberikan kemanfaatan kepada kami denganmu. Huna lafzul jalalati ismuha. Di sini lafzul jalalah Allah sebagai marfu' sebagai isimnya asa. Wal masdarul muawwalu min an yanfa'a khabaruha. Masdar muawwal dari an yanfa'a ini khabar asa. Wa fi asaita an tufsida fil ardh. Khawatirkan bisa jadi kamu membuat kerusakan di muka bumi. Atau ismuha wal masdar muawwal antu sidah khabaruha. Nah, ini asa yang saudara-saudaranya termasuk saudaranya kana. Di sana ada haro, ada ikhlau lako. Wa ta'ti asa tammatan. Kadang-kadang asa itu datang sempurna. Seperti fi'il-fi'il yang nam tamah. Maksudnya tamah apa? Ay taktafi bi marfu'iha fala tahtaju ilal khabar. Kapan asa? Kadang-kadang asa itu tamah. Tamah itu apa? Tidak atau cukup dengan marfu'nya. Tidak membutuhkan apa? Khobar. Cukup dengan isim marfu sebagai apa berarti? Mana bila? Fa'ilnya. Nah, tidak lagi butuh isim dan khobar, tapi cukup fa'il saja. Nah, itu namanya fi'il yang tam. Taktafi bi marfu, ya cukup dengan marfu'nya. Tidak membutuhkan khabar. Kapan asa itu tamah? Wadzalika idza waliyaha an wal fi'lu. Yang demikian itu apabila mengiringinya an dan fi'il. Jadi setelah asa langsung an dan fi'ilnya. Maka asanya adalah tamah. Nahu asa ayyahdiyani rabbi. Semoga Rabbku menunjukiku. Nah, di sini asanya tama atau nakis ya Baraihan. Dari mana antum tahunya tama? Karena setelah asa diiringi oleh an dan yahdiyani. Nah, berarti masdar muawwal dari an dan yahdiyani sebagai apa? Maf'ul. Marfu maf'ul. Sebagai fa'il. Masdar mu'awal yang ditanyakan. Nah. Ha huna. Ini huna al-masdaru al-mu'awalu fa'ilu asa. Di sini masdar mu'awal dari an yahdiyani sebagai fa'il dari asa. Kalau mau dirinci lagi, yahdiyani robi, robinya fa'il. Maful binya domir ya mutakalim yang mahdhuf. Ada nun itu. Asalnya yahdiyani. Gitu. Robi fa'il dari yahdi. Nah, cuma masdar mu'awal dari an yahdiyani robi. Sebagai apa? Bimah yurafin fa'il asa. Wa fi kaifa Muhammadun al-ana asa yakun ahsana. Dalam contoh pertanyaan bagaimana Muhammad sekarang, bagaimana keadaannya Muhammad sekarang, dijawab asa yakun ahsan. Mudah-mudahan dia lebih bagus keadaannya. Nah, contoh seperti ini. Kata beliau, ya juzu ayyakuna asa naqisatan. Boleh. Asanya naqisah. Boleh apa? Tamah. Boleh. Naqisah boleh. Tamah. Kapan tamah? Kapan naqisah? Ya khana babdrahman. Dia tamah kalau masdar muawwal dari an yakuna langsung jadi fa'ilnya asa. Dia naqisah kalau apa? Setelah asa itu ada isimnya yang ditakdirkan, dimuqaddarahkan dhamir mustatir. Nah, kata beliau di sini asa ayakun asan ya juzu ayakun asa naqisatan. Boleh asanya naqisah. Naqisah itu apa ya, Khana? Apa beda? Nah, la taktafi bi marfu'iha, enggak cukup marfu' saja. Tidak cukup marfu'nya saja, butuh yang lain. Kalau tama taktafi bi marfu'iha. Wadhalika idza qaddarta fiha dhamiran mustatiran. Yang demikian itu adalah apabila kamu takdirkan pada asa dhamir mustatir. Dhamir ha pada fiha kembali ke asa. Jadi dalam contoh asa yakuna ahsana, kalau kita nakat kita katakan naki sama isimnya asa ya afana apa Sofia. Domirun mustatirun fi jawazan takdiru huwa kembali ke Muhammad. Kembalinya ke Muhammadun. Asa Muhammadun ayyakuna ahsan. Itu asalnya. Ini kalau kita hukumi dia naqisah. Wa idza lam tuqaddir fahiya tammatun. jika kamu tidak takdirkan dhamir mustatir padanya, maka asalnya adalah tamah. Asalnya tamah. Difahami ya, ikhwan? Contoh berikutnya, asal nakisa asa wa yahdiyahu. Asa itu an anjaha. Perhatikan, asallahu an yahdiyahu, semoga Allah menunjukinya. Kalau yang tama, asa an yahdiyahullahu, fa'ilnya yahdi ditampakkan berupa isim dhahir. Ya, setelah asa langsung an yahdiyahu, maka itu tama. Tapi kalau fa'ilnya yahdi berupa dhamir dijadikan jumlah ismiyah, asallahu an yahdiyahu, maka asanya naqisah. Sama dengan asa itu an anjaha, semoga aku lulus, dengan asa an anjaha. Bisa membedakan ya naqisah dengan tama. Aba Luqman, bisa membedakan? Bisa insya Allah ya. Bisa tak? Insya Allah bisa. Nah sekarang kalau bisa dites. Hawil asana kisata ila tamatin fima yakti. Ubahlah asana kisah kepada tamah pada apa yang berikut ini. Al-awwal. Asaita. Asaita anta usan goda. Nah, menjadi. Menjadi nakisoh. Ini sudah nakisoh. Dirupa jadi tamah. Isimnya kan dhamir ta. Khobarnya jumlah atau masdar mu'awal dari anta uda goda. Menjadi. Asaita. Nah malah asaita kalau setelahnya asaita ya isimnya dia. Antara ujaran itu masdarnya di masmu awal fa'ilnya dan mencari fa'ilnya itu benar. Asa apa? Nah itu asaita sudah tampakkan fa'ilnya. Cirinya tama tadi apa toh? Setelahnya itu langsung an dan fiilnya. Nah kalau asaita ya bukan tama. Naqisah. Tinggal antum buang fa'ilnya itu. Asa an anta udaka. Godan, gak sama Eka. Asa anta udah godan. Kapnya gak ditambah nanti ya? Gak ada. Kan sudah ada taknya itu sudah anta di situ. Sudah ada mustatir wujuban. Asa anta udah godan. Artinya apa? Semoga engkau kembali dulu. Nah. Berani. Asani asallahu ayyak firali. Menjadi asa an yak firallahu li. Naam, ahsanta. Fa'ilnya ditampakkan di akhir. Asa an yak firallahu li. Kalau antum jangan fa'ilnya tetap ditampakkan ya, jangan dihilangkan. Kalau asa an yak firali, tidak ada fa'ilnya siapa nanti. Nah, asa an yakfirallahu li. Artinya, secara mana sama naqisah dengan tamah ini ya. Kalau kalimatnya sama seperti itu. Semoga Allah mengampuni kuku titik. apalagi semoga Allah mengampuniku. Nah. Salis. Enggak ada punya antum? Wah, bosan nonton. Wah, banyak yang kurang. Sudah intah. Dan enggak ada apa-apanya lagi, padahal di sini masih banyak ini. Ada. Oh. Asa ayat ma anana al mudiru sirat. Sudah ini anu aja dicatat atau di copy untuk pertemuan yang akan datang, ya. Sama latihannya dikerjakan. Hawil asata mata ilan nakisotin bimayati ini dibalik. Asatamah disuruh membuat nakisot. Kemudian yang ketiga suruh ngarang. Ada fil asa fi jumlataini min insya'ik. Perhatikan, min insya'ik. Dari satasi. Masukkan asa dalam dua kalimat dari karanganmu sendiri. Yang pertama, antakunan nakisotan fil ula, wa tamatan fil ukhra. Yang pertama nakisot, yang kedua tamah. Wallahu a'lam bishawab. Siapkan yang tidak ada mungkin fotokopi atau mencatat menyalin. Al-Babu Sadis, kita masuk bab yang ke-6 dari fiil-fiil yang ghairu sahih, yang tidak sahih. Fa'ula yaf'ulu fa' fa'ula yaf'ulu fa'lan fa'ilun. Jim fa'ilnya, perhatikan perbedaannya. Fa'ula yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun maf'alun fa'ila yuf'alu. Perhatikan isim fa'ilnya apa? Fa'il, ya. Masdarnya bisa fa'lan, bisa fu'lan. Iya, bisa fu'lan juga. Qarubaya kruhu kurban, ya kan? Wa'udaya kudu bu'dan, asuna yahsunu husnan, fa'kulaya kulu bukhlan. Banyak juga yang fu'lan. Kita ikutkan yang di sini aja, fa'lan, ya. Kemudian perhatikan isim fa'ilnya bukan fa'il, tapi apa? Fa'ilun. Nakra fa'ula yaqulu fa'lan wahid isnin salata. Fa'ula yaqulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uqul la taqul maf'alun maf'alun maf'alun ila yuf'alu. Keterangan, tasrif panjang bab ini telah tersebut di kitab pertama halaman 58. Misal-misal sahih yang masuk bab ini sudah tersebut di halaman 59 dari kitab pertama. Di sini akan diterangkan bina-bina yang bukan sahih saja. Ya, selain sahih. Bina-bina yang masuk bab ini ialah sahih misal ajwaf nakis. Sahih. Misal ajwab nakis. Sahih sudah berlalu di kitab pertama. Sehingga dalam bab ini nanti kita akan belajari apa? Bina misal, ajwab, dan nakis. Adapun mudha'af, lafif, dan multawi tidak terdapat dalam bab ini. Isim fa'il dari bab ini adalah di atas timbangan fa'il. Sebagaimana telah diterangkan di kitab pertama halaman 59. Tasriful misal min babi fa'ula yaqulu. Apa yang dimaksud dengan bina misal? Yang awalnya huruf illah. Yang fa fi'ilnya huruf illah. Nah, fa fi'ilnya huruf illah. Naqra wajuha yaujuhu wajahatan wajih. Wahid, isnin, thalatha. Wajuha yaujuhu wajahatan wajihun mawjuhun awjuhun atawjuh. Mawjihun mawjihun mijahun. itu apa? Megah. Soro wajih, menjadi orang yang punya kedudukan. Menjadi orang yang punya kedudukan. Wajih. Muhadi ma'lum ikrawu. Wahid isnan salasa. Wajuhah wajuhah wajuhah wajuhah wajuhah wajuhah wajuhah wajuhah wajuhah. Mudhari' ma'lum. Masdar. Wajahatan. Isim fa'il. Wajibun wajihani wajihuna. Wajihatun. Bantu Abu Abdillah. Belum ketemu. Bosman. Ya apa? Uli baca apa? Apa? Indah ya kena besak. Nabila, masya Allah ni. Kami boleh lal. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang, bismillahirrahmanirrahim, nastawi biha.